Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, pada pagi hari tadi telah kita sampaikan sebagian ayat dan sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menganjurkan kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk kita belajar sebagai upaya untuk kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ilmu itu adalah miftahu kulli khairin. Karena ilmu itu adalah merupakan kunci seluruh kebaikan. Maka dari sini, di sore hari yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari penjelasannya para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang apa yang dimaksud dengan kalimat ilmu di dalam kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, dikatakan oleh Syekh Ahmad Umar bin Muhammad Umar Syekh Ahmad bin Umar Bazmul Hafidhahullahu Ta'ala, huwa al-ilmu syar'iyyu alladhi yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, yang seorang hamba dengan ilmu syar'i tersebut berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wadhalika yatamassalu fi kitabillahi Azza wa Jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala fahmi salafil ummah. Dan ilmu tersebut adalah ilmu yang terkandung di dalam kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga tatkala kita mempelajari ilmu yang akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan, yang akan mendapatkan keutamaan, yang dengannya kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, sumbernya adalah kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Tidak akan keluar dari perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Sehingga dari sinilah berkata Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, "I'lam ya akhi anna sunnata wal qur'ana huma aslur ra'i." Janganlah kalian itu mendahului kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai dasar, sebagai sumber, sebagai dalil yang menunjukkan atas satu perkara yang dia itu harus berpendapat dengannya, maka itu adalah merupakan bagian dari takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Sehingga dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala al-khuf aula bil masyi min a'lahu. Walakin ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala khuffaihi." Kalau saja agama itu dasarnya adalah akal, barometernya itu adalah akal, tolak ukurnya itu adalah akal, maka sungguh bagian bawah daripada khuf. Tatkala kita itu berbicara tentang permasalahan thaharah, maka bagian bawah daripada khuf itu lebih berhak untuk diusap. Tatkala wudu dibandingkan dengan bagian atasnya. Karena tentunya yang paling sangat besar kemungkinan bersentuhan, bersinggungan langsung dan terkena berbagai macam kotoran, perkara-perkara yang najis adalah bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya." Disinilah agama itu dengan ittiba, dengan mengikuti kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Jihatul ilmi ma nusfa fil kitabi aw fis sunnah aw fil ijma', fa in lam yujad fi dhalika fal qiyas 'ala hadhihi al-usul ma kana bi ma'naha." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sisi yang menunjukkan ilmu adalah apa yang ditegaskan, apa yang dinyatakan, apa yang ditunjukkan di dalam kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang terdapat di dalam ijma. Dasarnya kata Imam Syafi'i rahimahullah berarti tiga: kitab, sunnah, dan yang ketiga adalah ijma. Fa in lam yujad fi dzalik, maka apabila tidak didapatkan baik di dalam kitabillah maupun di sunnah, di dalam sunnah Rasulullah, atau tidak ada ijma dalam perkara tersebut, fal qiyasu ala hadhihi al-usul, maka dikiaskan perkara tersebut Di atas dasar-dasar ini, maka nabi maknahu, segala sesuatu yang ada di dalamnya itu makna. Kayak seperti misalnya berkaitan dengan rokok, tidak ada nas di dalam kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ijma. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala mengkiaskan haramnya rokok itu dengan khamr. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu tentang judi dan minuman keras, khamr. Maka jawablah pertanyaan mereka bahwasanya terdapat di dalam kedua perkara tersebut dosa yang besar, dan di samping itu terdapat di dalamnya kemanfaatan-kemanfaatan bagi umat manusia. Berarti kerugian yang ditimbulkan oleh keduanya bukan murni. Akan tetapi kerugian ataupun dosa, dampak jelek yang ditimbulkan oleh keduanya itu lebih besar daripada kemanfaatan yang akan didapatkan dari keduanya. Maka dari sinilah, yakni segala sesuatu yang kerugiannya itu lebih besar daripada kemanfaatan yang didapatkan, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Dampak-dampak jelek yang ditimbulkan oleh rokok sekian banyak, walaupun mungkin di sana ada sisi kemanfaatannya, maka dari situlah mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala mengkiaskan haramnya rokok sebagaimana haramnya khamr. Demikian juga para ulama mengkiaskan perkara tersebut berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, la darara wala dirar. Tidak boleh ada perkara yang rugi dan tidak boleh ada perkara yang merugikan. Tidak boleh ada perkara yang bahaya dan tidak boleh ada perkara-perkara yang membahayakan. Satunya unsur ketidaksengajaan dan yang kedua adalah kesengajaan. Dararnya rokok ma'asyiral muslimin rahimahumullahu ta'ala sekian banyak. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimahumullahu ta'ala, mereka para ulama mengkiaskan rokok dengan khamr. Berbagai macam atau salah satu perkara daripada perkara-perkara yang kerugian yang ditimbulkannya lebih besar daripada kemanfaatan yang didapatkan darinya. Selanjutnya, waqala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, العلم عندنا ما كان عن الله تعالى عن كتاب نافع وناسخ غير منسوخ وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لا معارض له. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, ilmu menurut kami adalah segala sesuatu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sumbernya adalah min kitabin natiq, yang sumbernya adalah dari kitabillah Al-Quranul Karim. nasikhun ghairu mansukh, yang dasar ayatnya tersebut firman Allah Subhanahu wa taala itu nasikhun, yakni menghapus hukum-hukum yang sebelumnya, bukan yang mansukh. وَمَا صَحَّتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَا مُعَارِضَ لَهُ, dan segala sesuatu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni segala sesuatu yang sahih dari berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang tidak ada padanya pertentangan. Ini adalah dasar yang kedua. Wa ma ja'a anil ulaba'i min as-sahabati mattafaqu 'alaih. Dasar yang ketiga adalah segala sesuatu yang datang dari mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yakni segala sesuatu yang mereka itu sepakati. Fa idza ikhtalafu lam yakhruj min ikhtilafihim, dan kalau sampai mereka itu para sahabat berbeda pendapat tentang satu perkara, tidak boleh keluar dari pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Misalnya kalau terjadi dalam satu perkara ada dua pendapat di kalangan para sahabat, tidak boleh mendatangkan perkara yang ketiga. Fa idza khufiya dzalik walam yufham anit tabi'in, maka apabila perkara tersebut itu masih belum jelas, belum mendapatkan keterangan, belum bisa dipahami, maka tahapan yang berikutnya adalah dari mereka para a'immatu tabi'in. Pertama dari kitabillah, yang kedua dari sunnah Rasulullah, dan yang ketiga adalah dari yakni ijma'nya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka para sahabat, maka tidak boleh memilih pendapat yang keluar dari pendapat-pendapat mereka. Kalau itu pun belum didapatkan kejelasan, maka tahapan yang berikutnya adalah dari mereka, yakni para a'immatut tabi'in. Fa idza lam yujad anit tabi'in fa an a'immatil huda min adba'ihim, maka apabila belum didapatkan dari mereka para a'immatut tabi'in rahimahumullahu taala, maka dicari penjelasannya, keterangannya, pendapatnya mereka para a'immatul huda yang mengikuti jalan mereka, jalannya para sahabat, jalannya mereka para a'immatut tabi'i. Sehingga tatkala seseorang itu mempelajari ilmu agama dengan bimbingan mereka para ulama, khususnya apa yang dibimbingkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, maka tidak akan mendatangkan satu pendapat yang nyeleneh. Tidak akan mendatangkan satu pendapat yang aneh bin ajaib. Sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hatilah kamu berbicara tentang satu perkara yang kamu dalam perkara tersebut tidak memiliki iman, tidak memiliki salaf yang berpendapat dengan pendapatmu. Berapa banyak ma'asyiral muslimin rahimahumullahu ta'ala, kesesatan, penyimpangan dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala disebabkan orang tidak menempuh jalan sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam mempelajari ilmu, di dalam berfatwa tentang satu perkara di mana fatwanya itu tidak dibangun di atas ilmu yang sahih. Wa qala qawwam sunnah rahimahullahu ta'ala, i'lam anna faslama bainana wa bainal mubtadi'ati huwa mas'alatul aql. Ketahuilah bahwasanya pembeda yang membedakan antara kita dengan ahlul bid'ah adalah permasalahan akal. فَإِنَّهُمْ أَسَّسُ دِينَهُمْ عَلَى الْمَعْقُولِ وَجَعَلُ الْإِتِّبَاءَ وَالْمَعْصُورَ تَبَعًا لِلْمَعْقُولِ. Di mana mereka ahlul bid'ah, mereka itu menjadikan asas agama mereka, dasar pondasi agama mereka itu adalah akal, yang masuk di akal, yang bisa dicerna oleh akal. Sehingga mereka menjadikan ittiba', mengikuti kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai pengikut, sebagai pembenar, sebagai upaya untuk melegalisasi, melegitimasi pendapatnya tersebut. Jadi sudah, berpendapat dulu, baru kemudian cari dalil. Yang kira-kira dalilnya itu, ayatnya ataupun sunnahnya, mencocoki terhadap pendapat. Bukan kemudian kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai yakni perkara yang diikuti sebagai pengikut. Wa amma ahlus sunnati qalu al-aslu fid dini al-ittiba' wal ma'qulu at-tabi'. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka menyatakan dasarnya di dalam permasalahan agama itu adalah ittiba, mengikuti dari. Sedangkan akal mengikuti terhadap dalil. Walau kana asasu dini alal ma'kuli lastagnal khalqu anil wahyi wa anil anbiya. Kalau saja dasarnya agama itu adalah akal, yang masuk di akal itulah yang dibenarkan, yang diikuti, maka akibatnya sungguh makhluk itu akhirnya tidak lagi membutuhkan wahyu, tidak membutuhkan terhadap para nabi, karena masing-masing sudah punya akal. Masing-masing orang yakni memiliki kebebasan untuk berpendapat, sehingga wahyu enggak bermanfaat, para nabi yang diutus tidak ada gunanya. Wala batala ma'na al-amru wan nahyu. Akibat jelek yang selanjutnya, fungsi tujuan adanya perintah dan larangan pun tidak ada. Takkala datang suatu perintah tersebut bisa dicerna oleh akal atau tidak, Kalau bisa dicerna oleh akal dan itu dibenarkan oleh akal, baru berjalan. Kalau tidak, tidak bisa. Demikian juga larangan. Datang sebuah larangan, dipikir terlebih dahulu, direnungkan terlebih dahulu. Kalau seandainya larangan tersebut itu sejalan dengan akal, maka dia akan tinggalkan. Kalau tidak, tidak bisa. Dan akibat yang selanjutnya, yang ketiga, wala qala man syaa'a ma syaa'a. Dan akibatnya adalah orang yang ingin berbicara, maka dia akan berbicara apa saja yang dia kehendaki. Kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan untuk berpikir. Walau kana dinu bunya alal ma'kuri la jaza lil mu'minina alla yaqbalu shay'an hatta yaqilu. Dan kalau saja agama itu dibangun di atas akal, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman itu berarti boleh untuk tidak menerima sesuatu pun sampai dia itu bisa memahami terlebih dahulu, mengerti terlebih dahulu, mencerna terlebih dahulu. Masyarakat muslimin rahimahumullahu ta'ala, perhatikanlah apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Qawamu Sunnah rahimahullahu ta'ala dalam perkara ini. Dudukkanlah akal itu tunduk terhadap dalil, dalil dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Aqlaniyun akan menjadikan akalnya sebagai tolak ukur di dalam menghukumi segala sesuatu. Sufiyun akan menjadikan tarikatnya, akan menjadikan yakni zauqnya, perasaannya sebagai tolak ukur untuk melihat segala sesuatu. Berbeda dengan ahlus sunnah, menjadikan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah sebagai tolak ukur untuk menghukumi segala sesuatu. Selanjutnya, dinukil perkataannya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ilmu nafi' min hadhil ulumi kulliha dhabtu nususil kitabi was sunnah وفهم معانيها وتقيد في ذلك بالمعصور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat dari berbagai macam ilmu-ilmu ini semuanya adalah ilmu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab dan sunnah, serta pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut. Di mana di dalam memahami dalil-dalil yang bersumber dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dikaitkan dengan perkara yang ditinggalkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'in. di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan Hadis. Sehingga tatkala kita itu mau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahihah, maka tidak mungkin kecuali kita itu memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh mereka para a'immah. Dari kalangan para sahabah, dari kalangan para tabi'in, dan dari kalangan para tabi'ut tabi'in. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. Demikian juga dalam perkara-perkara yang datang dari mereka berupa penjelasan terkait dengan permasalahan halal dan haram, perkara zuhud, perkara raqaib, perkara ma'arif, dan berbagai macam perkara-perkara yang lainnya. Wal istihadu ala tamyizi sahihi min sakinihi awalan. Dan kalau itu dasarnya adalah asar yang bersanad, maka seseorang dituntunkan untuk mencurahkan kemampuannya dalam rangka membedakan, oh ini adalah asar yang sahih, ini adalah asar yang dhaif. Oh ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan, ini adalah hadis yang dhaif atau maudhu'. Ini adalah tahapan yang pertama. Summal ijtihadu alal wukufi ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan. Kalau dalilnya asar tahapan tadi, tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah berupaya untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya berupa makna-makna. Ini tahapan yang kedua. Wa fi dzalika kifayatun liman aqila wa syaghala liman bil ilmi nafi'i ana washtaghala. Cara yang demikian ini adalah cara yang cukup bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Yang bagi orang yang betul-betul mempedulikan waktunya, mencurahkan kemampuannya di dalam rangka sampai kepada kebenaran. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, dasarnya ilmu itu adalah pertama kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asar dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in. Kalau itu terkait dengan permasalahan asar, maka di sini kita harus menempuh dua jalan. Jalan yang pertama, kita harus berupaya untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Setelah kita menemukan, oh ini adalah atsar yang sahih, yang hasan, maka tahapan yang kedua adalah berupaya untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan dari sini pula kita dapatkan betapa besar perjuangan, kesungguh-sungguhan, pengorbanan mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sehingga tatkala kita itu belum mampu untuk menempuh cara yang demikian itu, tahapan-tahapan yang demikian ini, maka kita mengambil apa yang telah yakni dihasilkan, disimpulkan oleh mereka para ulama yang membimbing kita, yang menuntun kita di dalam mempelajari agama. Baik. Setelah kita itu mengetahui dasarnya ilmu agama, pengertian ilmu yang harus kita itu mempelajarinya adalah demikian. Maka perkara yang berikutnya ini adalah perkara yang kedua. Apa sebab-sebab yang bisa menjadikan ilmu yang kita itu telah dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ilmu sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaih. Yani Al-Quran itu adalah hujjah yang akan bermanfaat bagi dirimu, yang akan membelamu, yang akan menolongmu. Bukan yang kedua, yakni ilmu yang akan merugikanmu dan membinasakanmu. Maka dari sinilah Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyatakan, wa sababu dzalika anna hadzal ilma nafi' yadullu ala amrayni. Ahaduhuma ala ma'rifatillahi وَمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْعُلَى وَالْأَفْعَالِ الْبَاهِرَةِ. Sebab yang demikian itu, yakni sebab yang menjadikan ilmu itu bermanfaat, di mana ilmu yang bermanfaat itu ada ditunjukkan oleh dua perkara. Perkara yang pertama, ilmu tersebut adalah ilmu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi satu-satunya sembahan kita. Dan yang kedua, apa hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang ini adalah terkait dengan ilmu, yang terkait dengan iman adalah al-asma'il husna wa sifatil ula wal af'alil zahirah. Kita mempelajari tentang nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala yang husna, sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi, perbuatan-perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Maka pelajaran tauhid, yakni pelajaran tauhidul asma'i wa sifat, masyarul muslimin rahimahumullahu ta'ala, adalah pelajaran yang sangat mulia, pelajaran yang sangat berharga, yang bisa menjadikan seorang hamba semakin sempurna takwanya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wadhalika yastalzimu ijlalahu wa i'zamahu wa khasyiatahu wa mahabatahu wa mahabbatahu wa raja'ahu wa tawakkula alaih wa ridha biqadaihi wa sabri ala bala'ih. Tatkala kita itu mempelajari, pertama tatkala kita itu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kita mempelajari apa-apa yang menjadi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka buah yang akan timbul daripada kedua perkara tersebut, kita akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. timbul di dalam hati kita itu khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmahnya Allah tabaraka wa ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah ta'ala, ridha terhadap ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabar atas berbagai macam takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan menimpa kepada kita. Agar timbul sikap pemuliaan, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Agar muncul senantiasa rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan segala sesuatu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan yang lainnya. Pelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita itu sholat, bukan hanya rutinitas kita, Allahu Akbar, setelah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu rukuk, kemudian berikutnya sujud dan seterusnya. Tidak ada asar yang kita dapatkan dan tidak ada ruh salat yang kita kerjakan. Adapun perkara yang kedua, wal amru tsani, al ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardahu wa ma yakrahuhu wa yaskhathuhu min al i'tiqadati wal a'mali dhahirati wal batinati wal aqwali. Perkara yang kedua adalah mengilmui segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling kita cintai, maka konsekuensinya kita wajib mempelajari, wajib mengetahui apa-apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk kita itu mempelajari segala sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa keyakinan-keyakinan maupun amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin. Kalau perkara yang pertama tadi adalah ilmu akidah, maka yang kedua ini adalah ilmu ibadah dan ilmu muamalah. Fayujibu dzalika liman alimahu al-musara'ata ila ma fihi mahabbatullahi wa ridahu. Maka setelah kita itu mengetahui berbagai macam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengilmui segala sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut akan berkonsekuensi bagi orang yang mengilmuinya bersegera melakukan berbagai macam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bersegeranya mereka menyambut segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. وَتَبَعُدَ أَمَّا يَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ. Dan konsekuensi yang kedua adalah menjauhi segala sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha asmara al-ilmu li sahibihi hadha fahuwa ilmun nafi'. Maka apabila ilmu itu membuahkan bagi si pemiliknya buah yang demikian mulia ini, berarti ilmu yang ada pada dirinya adalah ilmu yang nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Yang ini adalah merupakan salah satu perkara dari dua perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya di dunia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat atas mereka. Yani jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang saleh. Nikmat apa yang Allah SWT telah karuniakan kepada mereka di dunia? Tidak lain adalah ilmu nafi' wal amalus salih. Nah, tatkala seseorang itu ilmu yang ada pada dirinya membuahkan sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, berarti ilmu yang ada pada dirinya adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga satu kenikmatan telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia, yakni ilmu yang bermanfaat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Selanjutnya, kalau tadi telah kita pelajari tentang perkara apa yang dimaksud dengan ilmu, apa sumber-sumbernya ilmu, bagaimana bimbingan para ulama dalam perkara ini, maka perkara yang kedua adalah al-maqsudu minal ilm. Apa sih tujuan kita di dalam belajar? Wal maqsudu minal ilmi anta budallaha ala basiratin wa anta sulalaka al khasyatu wal khawfu minallahi azza wa jalla wa anta tabi'a ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu. Kata Syekh Ahmad, tujuan menuntut ilmu, menimba ilmu adalah tiga perkara. Yang pertama, anta'budallaha ala basiratin. Dengan ilmu yang sudah kamu dapatkan, kamu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ibadahmu itu dibangun di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan, bukan di atas perasaan, bukan dasarnya akal-akalan, bukan dasarnya itu ikut-ikutan. Anta budallaha ala basirah. Sehingga tatkala kita itu menuntut ilmu, tujuannya adalah apa? Agar ibadah yang saya lakukan adalah ibadah yang dibangun di atas ilmu yang sahih. Ini tujuan yang pertama. Wa antahsulalaka al-khasyatu wal-khawfu minallahi azza wa jalla. Tujuan yang kedua, dengan kamu mendapatkan ilmu, kamu akan mendapatkan rasa takut. Khasyah. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, innamal kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yahshallaha min ibadil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, semakin menyempurnakan ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin baik muamalahnya dia kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, wa anta tabi'a ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Tujuan yang ketiga, dengan kamu itu mendapatkan ilmu, maka kamu bisa mengikuti segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di atasnya. Kamu bisa berkeyakinan sebagaimana keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga kamu bisa yakni beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kamu bisa bermuamalah sebagaimana muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Walaysa al-muradu min al-ilmi takfirul ma'lumati, dan bukanlah tujuan menuntut ilmu itu memperbanyak pengetahuan. Dikumpulkan pengetahuan-pengetahuan. Kalau orang berbicara, aku sudah tahu. Bukan hanya sekedar itu. Wala tafakhuru bi. Dan tujuannya bukan pula berbangga-bangga. Saya telah tamat kitab ini, kitab itu. Saya telah mempelajari yakni pembahasan ini dan pembahasan itu. Bukan. Falaisal ilmu maksudan li dzatihi, bal huwa wasilatun lil qurbi minallahi ta'ala. Maka ilmu itu bukan tujuannya adalah semata zatnya ilmu. Setelah belajar, tahu, selesai, sudah. Bal huwa wasilatun lil qurbi minallahi ta'ala. Bahkan ilmu itu adalah merupakan jalan, pintu, yang dengan jalan itu, dengan pintu tersebut, seseorang bisa semakin mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan yang mulia daripada menuntut ilmu. Maka dari situlah Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yutlabul hadithu liyattaqillaha bih. Hanya saja menuntut ilmu itu tujuannya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Falidhalika fuddila ala ghairihi minal ma'lum minal ulum. Karena tujuannya seorang itu menuntut ilmu hadis, tujuannya adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan inilah menuntut ilmu hadis, ilmu syariah, mendapatkan keutamaan di atas menuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Walaula dzalika kana ka sa'iril asya Kalau bukan karena niatnya orang itu menuntut ilmu dalam rangka memperbaiki ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang itu menuntut ilmu, yakni ilmu syariah, seperti menuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya belajar ngelas, belajar matematika, belajar biologi, enggak ada bedanya dengan perkara-perkara. Wanabillah hafidhakumullahu ta'ala. Perhatikanlah perkara yang mulia ini. Kemudian Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala melanjutkan menjelaskan pula, laisal ilmu bikasrati riwayah, walakinnahu nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub. Ilmu itu tolak ukurnya bukan banyaknya riwayat, akan tetapi ilmu itu adalah merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya tersebut di dalam hati-hati. Di tempat yang lainnya, Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan, al-ilmu hikmatun wa nurun yahdillahu bihi man yasha laysa bikathratil masail. Ilmu itu adalah hikmah yang dengan ilmu seseorang itu bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ilmu itu adalah nur yang dengan nur tersebut Allah Subhanahu wa taala menunjuki, menerangi siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan tolak ukurnya ilmu itu adalah banyaknya permasalahan-permasalahan yang dia kuasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Berkata al-imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqqu biha al-mar'u al-karamata inda Allahi ta'ala was-sa'adat al-abadiyah. Kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah, hanya saja ilmu itu menjadi mulia dikarenakan ilmu itu menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi penyebab untuk bertakwa. Yang takwa tersebut seorang hamba dengannya berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ilmu tujuannya apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takwa seorang hamba berhak mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari penjelasannya mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala tadi, menjadi alat untuk mengkoreksi niatan-niatan kita di dalam menuntut ilmu, agar kita itu sebelum menuntut ilmu meluruskan niatan kita bahwasanya tatkala kita itu menuntut ilmu, kita sadar bahwasanya ilmu yang kita itu cari adalah merupakan wasilah. Ghoyahnya adalah amal. Ghoyahnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-ilmu laysa maqsudan wa innama yuqsadu min ajli al-amal li'annahu wasilatun ila al-amali wa khasyatillahi hadha huwa al-maqsudu bil-ilmi. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, ilmu itu bukan merupakan tujuan. Hanya saja tujuannya orang itu menuntut ilmu adalah amal. Kenapa? Karena ilmu itu hanyalah wasilah untuk membuahkan amal, untuk membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal maqsud bil ilm. Inilah maksud tujuan daripada ilmu. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, dua perkara telah kita pelajari. Pertama, ta'riful ilm. Apa definisi ilmu? Kemudian yang kedua adalah apa tujuan daripada menuntut ilmu. Sehingga dari sinilah menunjukkan kebenaran apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia itu faqih di dalam agama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu dulu yang kita pelajari pada session di sore hari yang mulia ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada ba'dal maghrib. Ya, beberapa perkara yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan insyaallah ta'ala nanti dikumpulkan pada maghrib saja sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.